PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jadinya bila anak sendiri dijadikan tumbal iblis untuk memperoleh kekayaan di muka bumi ini. Kehidupan yang sulit, susah mencari kerja, patah semangat, ingin mendapat harta secara instan, kadang membuat orang gelap mata. Kita seharusnya tahu bahwa apapun di dunia ini ada yang mengatur. Tuhan selalu menjaga setiap makhluknya untuk dapat hidup layak. Akan tetapi, apa yang dilakukan Rusti bertolak belakang dari perintah dan kehendak yang maha kuasa. Semua berawal dari gagalnya usaha Rudi mencari pekerjaan. Tanpa bekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, akan sulit mendapat pekerjaan sesuai yang diharapkan. Sudah beberapa kali Rusti membuka usaha, akan tetapi selalu gagal dan gagal. Mungkin yang membuat gagal karena dirinya hobi judi. Setiap mendapat rezeki sedikit saja selalu mencari tempat berjudi. Sekeras apapun usaha yang dilakukan Rusti, tidak dapat menolong dirinya. Jadi, judi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Semua tahu judi dilarang, akan tetapi tetap saja secara sembunyi-sembunyi Rusti melakukannya. Alhasil, yang didapat tak lain adalah hancurnya kekeluargaan, harapan dan cita-cita untuk hidup normal seperti kebanyakan orang lain. Dengan rasa gontai ditelusurinya matang sawah, Rusti tidak menyadarinya, semua bisa begini karena akibat hobi judinya. Apapun akan aku lakukan asal dapat uang. Sementara itu istri Rudi dan anaknya yang masih berusia 3,5 tahun bingung. Sudah 2 hari Rusti tidak pulang. Beberapa penagih hutang berdatangan di rumahnya. Kadang orang menagih sambil marah-marah karena sudah lama utang tak terbayar. Rasa bersalah dan takut dirasakan istri Rusti. Sementara itu Rusti masuk hutan mendatangi makam yang ada di tengah hutan. Thank you. kabar angin yang dimakamkan di dalam hutan itu. Dulunya selama masih hidup adalah seorang dukun jahat yang suka melayani atau mencelakai orang lain. Kejahatannya sudah menjadi cerita turun-temurun di kampung tersebut. Di atas makam itu berdiri pohon yang sangat besar, menaungi siapa saja yang di bawahnya. Rasa lelah membuat Rusti tertidur di antara akar-akar pohon. Dan dalam tidurnya Rusti bermimpi bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu sanggup memberikan apa saja kepada Rusti, tetapi dengan dua syarat. Yang pertama, Rusti harus mau merawat seekor kucing hitam dan harus tidur bersama kucing itu. Syarat yang kedua, Rusti harus mempersembahkan anak tunggalnya untuk kurban kepada penunggu makam tua itu. Tanpa pikir panjang, Rusti pun menyanggupinya. Aku sanggup. Rusti berteriak. Bersamaan itu terbangunlah dia dari tidurnya. Di depannya seekor kucing hitam memperhatikan dirinya. Nyai, aku akan melakukan apa saja, asalkan aku dapat kaya raya, Nyai. Rusti berteriak. Tanpa diduga, secepat kilat kucing hitam itu melompat dalam pangkuannya. Dia sambil menjilat-jilat tangan Rusti. Pulanglah, Rusti. Anak istrimu sudah menunggumu. Mulai saat ini kau menjadi abdiku. Apapun yang kau inginkan akan aku kabulkan. Tapi ingat, sekali saja engkau menyia-nyiakan kucing itu, aku akan mengambil nyawamu. Baiklah, aku akan rawat kucing ini seperti merawat diriku sendiri. Sementara itu di rumah Rusti, sudah berkumpul banyak orang. Istri Rusti menangis sejadi-jadinya. Anak tunggalnya meninggal tanpa sebab yang jelas. Beberapa tetangga berdatangan dan mempersiapkan perlengkapan pemakaman. Orang yang hadir di tempat itu berbisik-bisik menanyakan keberadaan Rusti. Bapak macam apa itu? Sudah beberapa hari tidak tidur di rumah. Memang Pak Rusti itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tahunya hanya cuti melulu. Dalam perjalanan pulang Rusti dibuat bingung. Beberapa orang menyongsong kedatangannya. Bahkan ada yang mengatakan dirinya harus sabar dan tawakal menghadapi cobaan. Dilihatnya rumahnya telah dipenuhi tetangga-tetangganya. Ada apa ini? Begitu melihat anaknya telah tiada, rasa sedih tak tertahankan. Dalam hati Rusti mengaku bahwa kematian anaknya adalah akibat perjanjiannya dengan penunggu pohon di tengah hutan itu. Thank you. Beberapa bulan kemudian perekonomian Rusdi melonjak dengan sangat cepat. Rumah yang dulunya dari papan kini berubah menjadi gedung yang sangat megah dan tembok yang dikelilingi pagar. Tampak dua buah mobil terparkir di serambi rumah. Baju yang dulunya kumel berubah menjadi jas yang selalu berganti-ganti. Di rumah Rusdi juga terdapat ruangan khusus untuk menempatkan sesajian yang diperuntukkan kepada kucing hitam yang dia bawa dari hutan. Segala yang diinginkan keluarga ini tercapai sudah. Uang tidak menjadi masalah. Apa yang didapat Rusdi secara cepat membuat para tetangganya menaruh curiga. Apalagi Rusdi tidak punya pekerjaan tetap. Yang lebih menyedihkan lagi, di malam-malam tertentu, sering terdengar anak kecil memanggil-manggil nama Rusdi. Siapa lagi kalau bukan anaknya yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Melihat hal yang janggal itu atas kesepakatan warga yang lain, dilaporkan kepada kepala desa setempat. Mendapat laporan dari warganya, lurah desa Burhati menyatakan kepada warganya untuk tidak terlalu berprasangka buruk dulu dan diharapkan warga tenang. Dia akan menyelidiki apakah yang dilakukan keluarga Rusdi keluar dari kaidah agama. Walaupun Rusdi berusaha menutupi perbuatan maksiatnya, tetap saja beberapa tetangganya mengetahuinya. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh jua. Diam-diam beberapa warga memperhatikan setiap langkah yang diperbuat Rusdi. Melalui pembantunya, apa yang telah diperbuat Rusdi mulai terkuak. Benar Pak Lurah, juragan saya itu kalau makan dan tidur bersama kucing hitam. Dan ada satu kamar yang khusus digunakan untuk sesaji. Tidak boleh siapapun masuk kamar pribadi itu. Tutur pembantu Rusdi. Akan tetapi sebelum lurah dan warga desa bertindak, terdengar kabar bahwa juragan Rusdi meninggal digigit binatang buas. Banyak orang yang tidak percaya, di desa itu tidak ada binatang buas, yang ada hanya hewan sebangsa anjing dan kucing peliharaan penduduk desa. Berita meninggalkan juragan Rusdi cepat tersebar luas di kampung itu. Beberapa orang bertanya-tanya, apa penyebab juragan yang kaya raya itu meninggal? Dua hari setelah pemakaman Rusdi, Miarsih istri Rusdi mendatangi lurah desanya. Ampun Pak Lurah, suami saya meninggal, saya penyebabnya. Itu semua terjadi karena suami saya telah tega mengorbankan anaknya untuk tumbal mencari kekayaan. Kucing hitam yang ada di rumah saya itu yang membuat saya berbuat begitu. Terpaksa saya pukul dengan balok kayu hingga mati. Akan tetapi ternyata matinya kucing itu membawa nyawa bagi suami saya. Mendengar keterangan itu, kepala desa tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang diperbuat Rusdi telah menjadikan jalannya. Dari kejadian ini dapat menjadikan contoh warga desa yang lain bahwa apa yang didapat dari yang tidak wajar hanya membawa kesenangan sesaat dan berakhir penyesalan berkepanjangan. Para tetangga Rusdi di hari-hari tertentu sering mendengar suara Rusdi sedang menangis minta tolong. Tangisan Rusdi menyayat hati, minta ampun pada anak dan istrinya. Tetapi kejadian itu sudah menjadi kisah bagi warga desa, dan Rusdi tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia di hadapannya. Ini kisah nyata bersama tim Cimat.